Mau nasihat tentang wayu, saudara. Saya penggokkan nasihat tentang wayu. Memang sebenarnya topik puasa sudah selesai, saudara. Biasanya ibu-ibu ya, bapak-bapak ini, tapi saya komitmen ya. Jadi supaya diketahui di sini, kalau saya nasihat tuh insya Allah saya tidak pernah nerima pesanan. Dan saya tidak mau nerima pesanan. Kalau ada orang kirim surat atau mas tolong dong nasihat ini, saya enggak mau. Kamu kalau mau nasihat, nasihat sendiri aja, jangan pesan saya. Mas ini soalnya gini, ya udah kamu keep for yourself gitu. Kak, ya. Apa simpan untuk dirimu sendiri. Kalau kamu nasihat, nasihat aja, gitu. Kamu dengeri aja, insya Allah nanti keluar itu. Gak usah kamu pesenin. Jadi juga gak ada pesenan wayu, juga gak ada, saudara. Karena ada ibu yang bilang kalau kurang wayu, nah, itu saya nasihat tentang wayu. Jadi ibu-ibu ya, nasihat wayu itu gini. Pertama, biasanya bapak-bapak ini mesen nasihat Mas Amir, nasihatin ibu-ibu supaya paham wayu. Itu saya bilangin ibu-ibu ya, mestinya yang dinasehatin paham wayu itu laki-laki. Betul enggak? Soalnya ya, orang laki-laki itu pikirannya itu ya, supaya istrinya paham wayu, supaya kalau dia wayu enggak dimarahin, enggak dicemberutin, supaya disuruh wayu atau dilamarin. Well, itu saudara jamaah, impossible. Soalnya apa? Enggak ada perempuan yang mau diwayu. Kalau umpama ada itu nerimanya itu maksa nong ridok nong bros. Jangankan perempuan sekarang, zaman Nabi itu loh. Zaman Nabi itu Aisyah itu ketika didatangi oleh Sofia, jadi Nabi ada tamu di rumahnya Aisyah. Sofia orang bule, ahli bikin kue dia. Orang Eropa, keturunan Eropa. Ahli bikin kue, dia bikin kirim kue ke Aisyah, ditampel, saudara. Jadi zaman dulu wayu, jangan bapak-bapak punya impian bahwa wah istri saya supaya paham wayu, supaya nyuruh saya wayu. Enggak begitu. Sampean laki-laki kalau kamu mau wayu harus mau resikonya, karena pahalanya di situ itu. Pahalanya ya dicemberutin, dituangin sayur, ya lah, bajunya dikeluarin dari rumahnya, kunci pintunya, ya lah. Itu pahalanya di situ itu. Kalau zaman mau wayo mulus-mulusan, oh istrinya dilamarin, dibolehin, oh ya mas silahkan wayo gak apa-apa, minggat pisan konon. Jadi bapak-bapak kalau mau wayo, wayo aja. Gak usah nasihat istrinya, wayo aja. Just do it man, tapi tanggung resikonya. Lah resikonya itu pahalanya itu, gitu loh. Resikonya pahalanya itu. Kalau perempuan ya sama wayu terus dia cemberut, nyeker. Nyeker di badannya. Apa? Oh, nyakar. Nah. Bahasa Jawane nyeker. Atau sama dicemburoni, justru itu bumbunya wayu ada di situ itu. Lihat kalau orang wayu saudara jamaah, biasanya itu ceweknya itu makin sregep. Yang tua asalnya enggak macak, akhirnya jadi macak. Enggak minum jamu, akhirnya minum jamu. Sampai suaminya jengkel sebenarnya. Wah, istri saya ini gimana? Dia tanya, kamu itu kok bisa gitu, kenapa tuh, Dik? Sekarang kok lain gitu. Saya dapat oleh-oleh jamu dari Madura, Pak. Oh, mana ini loh. Malam-malam istrinya tidur dibuang di sumur. Pagi-pagi istrinya mau nimbo itu, mau masak itu loh, kok sumurnya mingkup. Lalu panggil suaminya kan, Pak nih, sumurnya mingkup Pak nih, kenapa? Gitu. Lah jamumu saya buang di situ. Sumur aja mingkep kalau punya kamu. Itu ceritanya wakil gubernur Jawa Timur saudara, tapi bu korong bu bener. Gak maksud saya gini ya, yang harus digarisbawahi itu orang wayuh ya, orang wayuh itu mulia ya, perempuan diwayuh itu mulia, tapi iblis setan menampakkan orang diwayuh itu hina. Nah, orang wayuh itu mulia saudara. Karena apa? Khairu ummati aktsaruhum nisaan. Sebaik-baiknya umat saya itu yang istrinya banyak. Berarti dia kuat. Dicemberuti istrinya ya tetap bisa amal soleh. Kok bisa sama amal soleh sama istrinya sama cemberut? Jangan lihat atas, lihat bawah aja. Ya. Benar-benar jangan dilihat atas saudara. Ya. Kalau lihat gini langsung tung waduh ya. Itu mangkulannya orang-orang yang ahli wayu. Bab kadang kita mohon maaf ini ya, ibu-ibu semen saya beritahu, orang perempuan diwayu itu mulia. Jandanya orang yang diwayu itu mulia. Ya toh, oh wayuan. No. Berarti mereka itu sudah lulus. Dan di sorga enggak ada orang yang enggak wayun, enggak ada orang yang enggak diwayu. Nah itu. Bahkan orang yang diwayu itu ada sebagian hadis itu orang yang diwayu dan sabar itu mencium baunya sorga. Ya toh, mencium baunya sorga. Lah ibu-ibu supaya diyakini betul kalau wayu itu qadar. Ya, wayu itu qadar. Bisalah menerima qadar. Artinya gini. Laki-laki ya saman ikat tangannya di tiang ini, saman ikat tangannya, saman ikat kepalanya, saman ikat perutnya. Kalau waktunya nikah, kalau wayuh akan wayuh dia. Kalau kodarnya dia wayuh akan wayuh dia. Tawaleni peline, tawaleni sikile, tawaleni sembarangnya boleh. Ucul para sedulur ucul. Moro-moro duwe bojo ono ngono, piye carane ngono. Oh nikah pakai telepon ngono. Tapi biarpun sama lamar-lamarin, ayo pak ini tak boleh, no itu loh, mbak itu loh, rotok lemu, masing lemu aku, itu loh sengkuru, tak kurun, soalnya wes rune, bojone gak nang sengkuru, pak, ya, itu loh ireng, wah kekirangan mau peti aku. Meskipun sama lamarin kemana-mana, kalau suaminya kodarnya nggak wayu ya nggak wayu, mau. Berapa banyak orang laki-laki itu dilamar no bojone itu, dinyonyol-nyonyol no ragelem. Moh boleh perkoroh dik. Lah ibu-ibu meskipun sampean paham, enggak usah nyonyol-nyonyolno. Loh ini saya nasihat betul ya. Ada orang tuh sok jagoan. Sok jagoan itu wah ini loh. Maksudnya itu nunjukin saya ini paham. Suami saya lamarkan saya. Mosok wis dadi pingsan iku pirang-pirang dina Rasulullah. Tawangi kecek maneh. Padahal yang lamarin dia. Jadi gak usah nyonyol-nyonyol no ben bojone wayu yo karepmu, gak wayu yo karepmu. Ngono kok. Wayu karepmu gak wayu karepmu. Nggih. Kula dongaken muga-muga Allah paring barokah, diwayu gak diwayu tetap jamaah, sing penting mlebu swarga sama saka neraka. Ngoten nggih. Wis cukup, wis gak tak perpanjang. Suami istri itu saudara jamaah, cobaan yang terpanjang dan paling melelahkan dalam menuju surga ya suami istri itu. Ini nasihat suami istri. Cuplikan ae lur iki. Soalnya bukan wayu suami istri ini. Ini suami istri itu cobaan yang paling panjang dan melelahkan. Kalau kita prepare, siap-siap sebelumnya saudara jemaah, kita insya Allah akan selamat. Kita akan selamat. Tapi kalau kita enggak prepare sebelumnya saudara jemaah, susah mau selamat dalam rumah tangga itu susah. Ada topik nasihat yang judulnya itu mempersiapkan anak untuk menjadi suami dan istri yang baik. Tapi itu makan waktu lama sekali. Cuman saya akan menyampaikan mukadimahnya dan sebagai suami istri ya. Usahakan saudara jemaah kita menyiapkan anak-anak kita untuk menjadi suami atau istri yang baik. Jadi dari rumah sudah dinasehatin, sudah diberitahu, begini loh Nduk, besok kamu tuh bakal jadi istri. Jadilah istri yang solihah. Ya. Nak, kamu laki-laki, kamu itu bakal jadi suami. Jadilah suami yang soleh. Suami soleh itu yang gini loh, Nak. Bisa menafkahi istrinya, lahir batin, bisa ngomong kepada istrinya dengan baik, bisa memaafkan istrinya, bisa mencintai istrinya karena Allah, bukan hanya karena nafsu. Ya toh? Bisa ngomong baik kepada istrinya. Kalau istri, Duk, kamu bakal besok bakal punya suami. Enggak selamanya kamu senang. Senang atau tidak senang itu jalan surgamu. Jadi maksud saya ini briefly ya, bukan kata nasihat lengkap. Bapak dan ibu-ibu, usahakan anak kita itu dari rumah kita didik menjadi suami istri yang baik. Jangan hanya didik untuk cari duit, ya toh? Padahal muaranya di nikah. Setelah ini punya duit banyak, perempuannya laki-laki punya duit banyak, kawin, enggak punya skill. Akhirnya yang ada cuman ego. Bang laki pergi ke sana, yang perempuan pergi ke sana, anak-anaknya jadi anak pembantu. Anak-anaknya jadi anaknya tukang amal soleh. Sementara yang pembantunya yang amal soleh ini enggak punya skill mendidik anak. Makan ya seenaknya ngasihnya, ngomong ya seenaknya ngasihnya, buka acara TV ya acara TV yang seenaknya dia. Bukan untuk ini anak kecil, anak ini enggak ada omongannya, bukan omongan pendidik, karena dia enggak dididik untuk membesarkan anak. Padahal jemaah, kalau anak kita, kalau anak-anak ini jemaah kita didik menjadi calon suami atau istri yang baik itu, ini mempersiapkan anak untuk menjadi suami istri yang baik, itu kita anak itu nikah itu insya Allah enggak ada masalah. Gak ada masalah. Ada orang tua datang ke saya sejamaah udah 67 tahun lebih, hampir 70. Datang ke saya dengan nangis. Nangis itu cuman ngomong Mas Amir, saya ini salah besar. Apa salahnya, Pak? Saya tidak mempersiapkan anak-anak saya dan anak-anak saya untuk menjadi calon suami atau istri yang baik. Sekarang sampai tua pun saya masih menuai buah tanaman saya sendiri. Anak saya sekolahkan ke luar negeri, saya sekolahkan ini, saya sekolahkan ini. Tidak saya didik menjadi calon suami saya. Sekarang menikah geger terus, urusan ini geger, urusan ini perselisihan terus. Sampai saya ini masih pusing. Ngadepin gegernya anak-anaknya ini loh. Karena enggak siap. Banyak orang tua yang pengen punya menantu yang baik. Banyak anak-anak gadis yang pengen dapat suami yang baik. Banyak anak-anak Joko yang pengen dapat istri yang baik. Kuncinya mudah, saudara. Allah itu memberi kunci. At-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin wal-khabithuna lil-khabithat wal-khabithuna lil-khabithat. Surat Nur itu kalau orang baik pasti dapat baik. Cowok yang baik dapat cewek yang baik. Cewek yang baik dapat cowok yang baik. Oke? Okay? Cowok yang buruk, jelek, maksudnya suami yang jelek akan mendapatkan istri yang jelek. Suami yang baik akan menjadi mendapatkan perempuan yang jelek, maksudnya calon istri yang jelek akan mendapatkan calon suami yang jelek. Hikmahnya di mana? Kalau mangkul saya itu, kamu jangan pusing mencari mantu yang baik. Jangan pusing mencari cowok yang baik. Jangan pusing mencari cewek yang baik. Jadikan dirimu menjadi calon istri yang baik, pasti nanti akan datang cowok yang baik kepada kamu. Saya dipahami nama Tuhan baru. Jadikan kamu laki-laki, jadilah, cowok-cowok ini ya, jadilah calon suami yang baik, nanti pasti akan datang cewek yang baik. Itu janjinya Allah, gak bisa dibohongin. Jadi jangan pusing, apa sih kriterianya cowok yang baik? Apa sih kriterianya cewek yang baik? Apa kriterianya calon mantu yang baik? Apa kriterianya calon menantu perempuan yang baik? Well, gak usah nyari ke situ. Jadikan dirimu calon suami yang baik. Jadikan dirimu calon istri yang baik. Kamu akan mendapatkan suami atau istri yang baik. Karena apa? Kalau kamu sudah baik, Allah itu ngirimkannya baik. Meskipun kelihatannya tidak menyenangkan waktu pertamanya, tapi kamu harus yakin, saya sudah siap menjadi istri yang baik. Saya yakin suami saya ini dikirim ke Allah adalah suami yang baik. Kira-kira mudeng apa mboten iki? Bapak-bapak pengen punya mantu yang baik apa yang buruk? Baik. Ya baik rupanya, ya baik kelakuannya. Ngoten nggih? Adik-adik cewek-cewek ya. Biasanya yang problem itu cewek-cewek. Cowok juga sih. Adik-adik kamu semua ya, cewek-cewek ya, kamu semua adalah perempuan yang cantik dalam dirimu sendiri. You are beautiful. You are beautiful in on your way. In your own way. Yes. Kamu adalah cantik dalam dirimu sendiri. Ini harus yakin. Mas-mas juga gitu. Kamu semua adalah ganteng-ganteng dalam dirimu sendiri. Artinya jangan takut jadi diri kamu sendiri. Saya ini kependekan. Saya ini keriting kayak saya ini saudara ya. Saya ini gemuk. Saya ini hitam. Saya ini bibirnya ndoweh, domber apa? Ndoweh. Saudara jamaah, itu semua udah ciptaan Allah, akan ada pasarnya sendiri-sendiri. Ini saya ngomong kasar tapi yang aslinya begitu. Kamu enggak usah takut kamu pesek, kamu hitam atau kamu gemuk atau kamu terlalu semok atau kutilang jamun, kurus tinggi lasing, dada montok ya. Maksudnya you don't have to worry about yourself. Just be good. Just be good. Maksudnya be good itu kamu buatlah dirimu sendiri jadi orang yang solihat. Kalau perempuan, laki-laki jadi orang yang soleh. Nanti Allah akan mengirimkan sendiri orang yang senang-senang dengan kamu. Jamaah ini mudah-mudahan orangnya enggak di sini ya. Mudah-mudahan orangnya enggak di sini. Ini cerita ini, you are beautiful in on your own way. Itu nyata. Kamu adalah cantik dalam dirimu sendiri, itu nyata betul. Ada tahun 80-an saudara. Sekarang sudah 2000 berapa ini? 2013. Usowi berarti ya. Ini ada waktu itu ada insinyur dari Jakarta. Mudah-mudahan orangnya enggak di sini. Cari istri ke Gading. Zaman tahun 80 kalau insinyur itu kan wah. Wis wah saudara. Cari istri ke Gading itu yang cerita ini ibu perempuan yang ngelancarin. Datang ke rumah orang minta dicariin istri. Dilalah ibu itu nyarikan perempuan yang nilainya 7 plus. Jadi 7 ke atas. Out of 10, oke? Okay? Out of 10. Jadi 7 dari 10. Yang dicari ini dilalah 7 perempuan, saudara. Semuanya godek. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Ada yang 8,5, ada yang 8. Lah ibu ini sampai jengkel, wis mas sama ini panjani insinyur ganteng anyi-anyi gak enek untuk gue di Jawa Timur apa di Gading sini yang selera sama nyari Jakarta sana banyak. Enggak, Bu, saya ini orangnya biasa, Bu, enggak macam-macam. Lah ini semua enggak mau, ya memang saya enggak mau, ya udah cari sendiri. Singkat cerita 8 bulan lagi 6 month atau berapa bulan itu datang dengan istrinya sebenarnya. Lah istrinya itu, Bu, alhamdulillah saya udah dapat istri, Bu. Terus tak delok Mas Amir ya. Saya ngasih nilai 6 Ibu, mikir-mikir Mas. 6 minus. Lu kok gitu, Bu? Yes, iku yo mek omongan tok e Dek Amir. Lu kenapa? Lah wong yo arek yo ireng ndek, tapi mau balikot. Saking penasaran saya itu saya tanya. Ya, saking penasaran itu saya tanya. Lah yo Mas Mubal, Mas insinyur yo ganteng, yo gede dhuwur, yo insinyur, yo kerja yo kok Jakarta, kok yo oleh balikot kayak ngene mesti. Saya maksudnya itu dia tanya saking penasaran, Mas. Jangan marah ya, saya tanya. Sebenarnya apa yang menarik dari sampean? Oh, apa yang menarik sampean dari istri sampean gitu loh. Saya itu suka perempuan yang semok. Tahu semok enggak? Saya itu suka perempuan yang pantatnya bahenol. Lho lah kok cuma nyari bahenol lho, enggak ada ngombruan, Bro Saudara. Masih cak jupri yo semok, Bro Saudara. Maksudnya gini loh, ini kelihatannya bergurau saudara, akhirnya kesimpulannya itu bahwa perempuan itu, kamu itu cantik dalam dirimu sendiri, jangan pengen misalnya hidungnya pesek bontang itu tidak ngining cek mancung, lah sing mancung adelap-adelap kemancung sing keriting dilurus-lurus no pakai gel, pakai apa pepet-pepetan itu loh. Ya usah wis bah berhenti gak apa-apa, Bro Saudara, ya toh. Maksudnya itu orang itu ada yang senang sendiri lihat coba insinyur itu. Enggak ngelihat mukanya Saudara, cuma lihat bokongnya. Ada orang ditanyain, "Mas, sama cewek istri sama doblek itu kok sama rabi toh? Biarin kayak permen." Ya. Jadi kalau udah kadung suka saudara jamaah, bibirnya domble itu dia ya suka aja. Itu sensual bagi saya. Padahal delok yang domble teman. Istrinya pesek gitu kok ya senangnya setengah mati loh. Oh mepet Mas. Enggak ada renggangnya mepet itu. Jadi maksud saya itu gini ya. Kita usahakan diri kita itu jadi baik, mas-mas ya, bujang-bujang ini, ya apa selingan lah, nge? Mas-mas, mbak-mbak yang gadis-gadis ini, jadilah perempuan yang baik. Banyaklah doa kepada Allah, belajarlah jadi istri yang baik. Ibu saya itu pernah memberitahu adik saya, adik perempuan saya dengar sendiri, "Duk, besok kalau punya suami itu ya, kesukaannya apa kamu kasih? Misalnya minum teh, biar dia minum atau enggak diminum enggak usah kecewa, bikinkan teh, taruh di situ. Jangan menunggu suamimu minta." Sampai segitu ibu saya nasihatin anak perempuannya gitu. Oh iya ya gitu. Soalnya kalau kamu itu nunggu minta, kamu itu enggak melayani suamimu, padahal kamu tuh perlu surga dari suamimu. Sekarang topiknya kenapa perempuan itu harus taat ke suami? Kenapa perempuan harus taat ke suami? Saya tidak akan nasihat ibu-ibu taat suaminya ya. Enggak. Saya akan memberitahu ibu-ibu kenapa ibu-ibu harus taat kepada suami. Dengarkan bapak-bapak nggih. Ini nasihat khusus untuk ibu-ibu, tapi zaman saya izini mendengarkan. Kenapa sih cewek-cewek itu suruh taat ke suami? Saudara, ibu bapak saya ini mubalik-mubalikot. Ibu bapak saya ini, bapak saya mubalik, ibu saya mubalikot. Cuman ibu saya kemubalikotannya lebih senior. Usianya lebih muda tapi kemubalikotannya lebih senior. Ibu saya tahun 56, tahun 57 sudah tugas. Tugas mubalikot. Tapi bapak saya insafnya tahun 61. Nah itu. Lah. Ibu bapak saya ini karena mubalik-mubalikot di rumahnya di Gading itu punya kewajiban ngajar ngaji. Terus enggak tahu apa yang terjadi, yang jelas ibu saya cerita, kita dulu janjian nih, apa M. Kita janjian saya yang kerja, bapakmu yang ngajar ngaji. Ya, anak ibu saya itu anaknya 8, Saudara. Saya nomor 1. Di rumah itu ya, anak keponakan-ponakan anaknya saudara bapak saya, saudara ibu saya itu ikut di rumah. Saya ngelihat ibu saya sudah jamaah ya, pagi sebelum azan subuh itu udah bangun. salat malam itu tanak nasi apa pakai itu loh bang, geni itu loh titip, bukan pakai kompor, apa pakai apa, tungku, bahasa Jawane pawon. Mulai subuh sudah kerja, habis itu sholat ke masjid, anak-anak bangunin anak-anaknya, sholat ke masjid, balik ke rumah ngajar ngaji kita, sambil masak, terus sebelum jam 6 kita semua udah makan anak-anak itu, terus ibu saya pergi ke pasar, jadi ngajar, ya masak, ya ngajar ngaji, terus pergi ke pasar kerja, nanti jam 11, jam 12 udah pulang, masak lagi untuk anak-anaknya, sholat duhur, karena belum istirahat udah ngaji ibu-ibu, ngaji keputrian, ngaji apa sampai malam saudara, ikut sambung, setelah sambung masih ngengetin sayur-sayur itu. Saya lihat perempuan ini kok kayak gini, maksudnya mulai kita semua belum bangun udah kerja, sampai kita semua udah tidur tuh masih ngerapiin rumah. Nah saya ngelihat keadaan ibu saya, tapi ternyata saudara jamaah, saya itu juga pertanyaan saya, kenapa sih perempuan kok harus taat ke suami? Saya cari jawabnya saudara. Ternyata ya, di Bukhari itu diterangkan, perempuan atau istri disuruh taat ke suami itu adalah keadilan Allah untuk makhluk perempuan. Kenapa keadilan Allah? Allah itu mencipta perempuan, okay, lebih jadi gini, Allah itu mencipta makhluk perempuan, manusia perempuan, physically and mentally, fisik dan mentalnya itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Halo ibu-ibu, mendengarkan apa enggak ini? Allah mencipta perempuan itu secara fisik dan mental lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Waktu balik menis, jadi setiap bulan gak sholat. Setelah menikah, yang hamil ya perempuan, yang menyusui ya perempuan. Ngingetin gak? Saman gak tahu nyusui itu aja Jubri. Yang hamil istrinya, yang melahirin istrinya, yang nyusoni Cak Jubri, yang enggak saudara. Malah nyusu. Jadi perempuan itu jamaah ya, waktu balik sudah mens. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang seminggu, ada yang 10 hari, ada yang hampir 15 hari. Berarti enggak sholat sama sekali. Dan jarang orang perempuan kalau enggak sholat terus dikir apa, jarang. Malah beneran saudara turuwai. Jadi secara fisik ngaku enggak ngaku perempuan tuh pahalanya kurang. Secara fisik tok. Apalagi setelah hamil, melahirkan ada nifas. Setelah nifas nyusuin anak itu satu proses yang panjang saudara. Dekat dengan najis, mau mandi apalagi nabla mindalik kena istihadah. Itu berat saudara. Tahu istihadah enggak? Keluar darah terus menerus tapi bukan haid. Itu berat. Jadi secara fisik dan mental perempuan itu lebih dekat ke neraka daripada ke surga. Makanya apa sih jemaah? Makanya Nabi itu mensabdakan, ketika saya melihat neraka itu yang saya lihat banyak perempuan. Secara mental, sejamaah. Secara mental, kalau ibu saya menerangkan itu, ibu saya ini sejamaah, zaman bapak imam almarhum khatam kitab, mungkin 5 kitab. Dan ibu saya bisa lancar membaca qiraat sab'ah. Jadi, maksudnya bukan karena ibu saya, bukan sejamaah, karena beliau memang mubalighot ya. Ibu saya itu cerita perempuan itu amalannya banyak nak. Tapi seperti belalang seperti kera mencari belalang, kebalik. Seperti kera mencari belalang. Jadi nebak gini taruh di sini. Belalang kan gitu caranya. apa kerai itu. Terus dapat lagi, kan nyari lagi. Nah, ini jatuh lagi. Jadi kera mencari belalang. Perasaannya banyak. Setelah dicari ya, loh malah enggak ada. Soalnya setiap gini dapat lagi, ditaruh sini lagi, ini udah terbang. Perempuan tuh amalannya banyak. Hamil, coba dilihat hadisnya itu. Hamil mencucikan baju suaminya, melayani suaminya, memasak makan untuk suaminya, menyusui anak itu pahalanya miliar-miliar, saudara. Kadang tuh saya lihat, masya Allah kayak gini. Tapi mudah hilang. Soalnya kadang mudah emosi perempuan itu. Perempuan itu dibuat oleh Allah ya. Ngaku salah tapi berani marah. Ini perempuan itu, saudara. Siang hari ada problem dengan anaknya, anaknya diceplesi sampai nangis. Padahal yang salah dia. Malam-malam tuh dibilangin suaminya. Dek, mestinya tadi itu ya yang salah kan sampean. Masa anaknya digini-gini ini. Iya mas, yang salah saya memang. Tapi sama lu ngelihat juga malah manas-manasi. Jadi saya akhirnya saya pukulin anak. Sama itu memang suami gak bisa ngelihat keadaan. Iya bener. Ngaku salah tapi suaminya gak bisa ngelihat keadaan. Kalau gak makhluk perempuan gak bisa begitu, saudara. Kalau laki-laki itu salah, ya wis salah. Yang seperti yang saya bilang kemarin, perempuan mau minta maaf ke suaminya itu susah, saudara. Yes, gayanya desel-desel, padahal itu sudah memaafin, saudara. Sing cerdas bapak-bapak ya. Lah terus balik kepada kenapa perempuan harus taat kepada suami. Sejamaah ya, perempuan dengan kekurangannya secara mental dan fisik itu, perempuan tuh kalau mau masuk surga melewati perjalanan akhirat nanti, saudara jamaah, kok sendiri tanpa suami, saudara jamaah, sulit masuk surga. Sulit. Lah karena Allah Maha Adil, Allah itu Maha Adil, maka Allah membuat kompensasi. Apa kompensasi? Keringanan, reimburse. Karena Allah membuat makhluk perempuan itu secara mental dan fisik lebih dekat ke neraka daripada ke surga, akhirnya melalui nabinya, ya toh, melalui nabinya Allah memberi keringanan kepada perempuan. Apa sabda Nabi? Idza sholatil mar'atu khamsaha wa somat syahroha wa hafidot farjaha wa ato'at zaujaha kilalah dukhulil jannah. Kalau ada seorang perempuan sholat lima waktunya dijaga, puasanya dijaga, bisa menjaga kemaluan, tidak pernah berzina maksudnya, terus taat ke suami, cuman empat ini toh yang dihisab oleh Allah, cuman sana-sana ke surga, yang lain oleh Allah enggak dihitung sama sekali. Jadi hisapan bagi perempuan yang punya suami itu hanya empat. Apa ibu-ibu? Sebutkan. Sholat lima waktu, terus puasa, terus menjaga farji atau tidak berzina, terus taat suami. Taat suami. Makanya saudara jamaah ya, sampaikan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lau kuntu amirun ayyasjuda ahadan li ahadin la amartum ru'atan antasjuda li zaujiha." Seandainya saya boleh menyuruh, punya hak memerintah perempuan supaya taat ke suaminya. Seandainya saya boleh memerintah manusia sujud ke manusia, ini saya perempuan yang saya perintah sujud ke suaminya untuk mendapatkan ridho suaminya. Kalau di hadis sama-sama di Kitabul Adillah bunyinya, idza matatil mar'atu wa zawjaha radin kilalat khulil jannah. Ketika seorang perempuan meninggal dunia, suaminya ridho, maka Allah akan memasukkan perempuan itu dalam surga. Idza matatil mar'atu wa zawjaha radin kilalat khulil jannah. Kalau perempuan itu meninggal dunia, suaminya ridho, langsung perempuan itu dimasukkan ke surga. Berarti mbak-mbak yang belum punya suami, saya doain beliau paling segera dapat suami yang barokah. Gitu. Ibu-ibu yang belum, yang enggak punya suami, saya doain beliau paling suami yang barokah. Ibu-ibu yang pengen menikah mendapat paling suami yang barokah. Di sini tim pernikahannya siapa? Ada tim pernikahannya apa enggak ada tim pernikahannya? Tim perkawinan. Tuh ngaco. Kelompok tadesa tadaerah. Kelompok tim tim daerahnya siapa? Oh iko, siapa jenenge? Tuan rek sing ngaco lambirnya itu siapa? Siapa iko? Lah ya siapa? Oh Pak Dimyati. Pak Dimyati dan yang lain-lain ya. Kalau ada perempuan belum nggak punya suami, baik perawan atau janda, terutama yang janda-janda, itu usahakan dilancarkan, oke? Dilancarkan. Jangan menyangka paling nggak mau, jangan. Harus ditanyain, bu, zaman nggak pengen menikah, bus tuh kok pengen nikah? Ini ada yang lamar bu, ya sudah mana? Enggak, maksudnya itu kalau kalau perempuan masih macak saudara, berarti dia masih mau menikah, ukurannya begitu. Dan ini harus dilancarkan. Bapak-bapak juga gitu, meskipun udah tua gak punya istri, lancarkan saudara. Kadang itu pengen tapi malu, mau mulai malu, harus harus tim perkawinannya yang cerdas ya toh. Ini ada cerita ini, bu bener buka prosedur. Suaminya itu udah tua, dilancarkan sama janda. Terus karena suaminya ini ngoroan, istrinya itu janjian gak mau tidurnya itu bareng, pisah kamar. Dan dilalawang pengantin baru saudara, yang baru itu terus sore-sore amal soleh, habis maghrib itu habis sisa amal soleh lagi, jam 9 tuh amal soleh lagi. Terus istrinya itu tanya, Pak, Mas sampean kok kuat sekali sudah tua. Apa yang kuat? Nah ini amal soleh sudah 3 kali. Loh ini 3 kali tah? Saya pikir pertama. No. Nangkep apa ora, Bro? Maksudnya orang tua itu yang masih pengen amal soleh saudara, gitu. Tapi urusannya kalau gitu bukan amal solehnya. Apa? Surganya nanti itu loh. Mbak juga gitu. Menikah saja. Yang penting ganteng, paham, enggak usah yang sulit-sulit ya toh. Biar ganteng enggak apa-apa, yang penting paham, kan? Biar kaya enggak apa-apa, yang penting luman. Yang penting dermawan. Jangan elek, enggak paham, melarat, medit pisan, oblah bendalik saudara. Ibu-ibu sudah terjawab belum? Kenapa perempuan itu supaya taat kepada suaminya? Itu jalan tol, ya. Makanya ibu-ibu kalau punya suami, anggaplah itu sebagai pusaka, jimat. Misalnya suaminya ireng, biarin hitam. Cariin semir biar makin hitam, saudara ya. Halus. Keriting, biarin keriting, saudara. Kalau junub gampang, enggak basah. Jadi kalau saya ini junub tinggal gini udah kering saudara. Sesama keriting dilarang saling mendahului. Biasanya suami sampean itu dari zaman itu jalan tol ke surga. Cintailah suamimu. Kalau orang bule itu bilang, ya, dengarkan bapak-bapak ya. Do not marry the woman who you love. But love the woman who you marry. Jangan menikahi perempuan yang kamu cintai, tapi cintailah perempuan yang kamu nikahi. Ngerti apa enggak maksudnya? Jangan menikahi laki-laki yang kamu cintai, tapi cintailah laki-laki yang kamu nikahi. Nangkap apa buatan malu? Ini sebenarnya maknanya saudara, maknanya itu apalagi kita jamaah, ada istikharah, ada qadar, ya. Maknanya itu kalau kita sudah menikah itu jodoh kita. Kalau kita sudah menikah itu jodoh kita. Lupakan tentang masa lalu. Artinya apa? Kadang orang itu harus menikah kepada laki-laki atau perempuan yang bukan cintanya, bukan cinta pertamanya, atau bukan idamannya, atau bukan idealnya. Wis kadung tanda tangan mulai rapi. Lah kalau sudah dinikah berarti itu memang hasil istikharahnya, hasil doanya mulai kecil sampai tua sampai nikah itu, itulah hasilnya. Cintailah suamimu, cintailah istrimu. Jadi kata-kata orang bule kelihatannya gurau saudara, tapi jangan menikahi laki-laki yang kamu cintai, tapi lah cintailah laki-laki yang kamu nikahi. Jangan menikahi perempuan yang kamu cintai, tapi cintailah perempuan yang kamu nikahi. Memang betul, kalau sudah dinikah harus dicintai saudara. Segala sudut, meskipun biar asalnya langsing, saya ingin jadi langsung, ya tetap dicintai saudara. Atau kebalikan, dulu asalnya langsung, terus sekarang jadi langsing, ya tetap cinta ono. Kamu tuh saya nikahi dulu soalnya kamu itu semok, gendut. Soalnya ada orang itu laki-laki yang suka ya, perempuan itu yang gendut tapi kelihatan langsing. Iya, gendut kelihatan langsing. Piye gendut. Lah perempuan itu juga gitu, ada yang sukanya itu laki-laki yang kuru dempal. Apa kuru dempal ya maksudnya? Kurus tapi tulangnya kelihatan. Jadi kuru dempal. Saudara, untuk perempuan ya, Bapak Imam almarhum Haji Nur Hasan itu cerita, perempuan yang bisa mencintai suaminya, menghormati suaminya, mentaati suaminya, itu membuat suaminya itu derajatnya tinggi. Ini cerita ya, ceritanya Bapak Haji Nur Hasan. Judulnya ceritanya itu Drono RTT. Drono RTT. Atau namanya laki-laki namanya Drono RTT. Saya tulis itu saudara, cerita itu saya tulis. Drono RTT. Jadi zaman dulu itu ada orang laki-laki namanya Drono RTT. Dia mulia naik pangkatnya karena istrinya itu sangat setia dan taat kepada suaminya itu. Jadi Drono RTT itu laki-laki yang penakut. Lihat semut itu girap-girap. Oh semut, semut. Apalagi lihat ayam, lihat coro, wah girap-girap saudara. Saking takutnya sama binatang itu, oleh istrinya itu digendong pakai gendongan di belakangnya. Jadi suaminya kalau nutu itu, istrinya kalau nutu, nutu itu menumbuk padi, itu suaminya digendong. Soalnya daripada teriak-teriak datang, semut, semut, semut. Ada pite, pite, pite, pite. Jadi sama istrinya kemana-mana digendong sudah. Jadi istrinya itu mengatakan, ini jalan surga saya, jadi ya kemana-mana saya gendong. Enggak apa-apa saya terima, saya punya suami kayak gini. Nah itu. Terus dilalah saudara jamaah suatu hari itu anu. Di kerajaan situ itu tanamannya itu dirusak oleh ketek babon. Ini cerita Bapak Nur Hasan. Ketek babon itu ya, tanaman-tanaman itu dirusak sama kera. Ini diusir sama bala tentara itu enggak bisa, dipanah, ditombak enggak bisa. Tetap besok balik lagi. Lah rajanya itu ngipi, yang bisa ngusir ketek babon ini namanya Drono RTT. Akhirnya dicowari siapa Drono RTT ini. Enggak taunya kedengar raja. Drono RTT itu kok ngusir ketek babon. Ambek semute girap-girap ya. Iki perintah. Pokoknya mimpi saya harus diturutin. Dia diperintah harus ngusir, kalau enggak dibunuh. Keluar suratnya raja itu datang. Adok pintunya, "Bu, ini perintah raja. Suami sampean diperintah untuk ngusir ketek babon yang merusak tanaman kerajaan ini." Oh, nangis-nangis, gimana suami saya suruh ngusir ini? Samut aja takut ini. Jangankan lihat ketek, lihat coro loh, bengok-bengok. Kemana-mana saya gendong suami saya itu. Ini perintah, Kalau enggak, suami sama saya belek. Pedangnya dikeluarkan, us, langsung. Jangan pak, jangan guys, buat apa-apa. Suaminya, jo. Kang Mas, awamu diperintah ngusir ketek babon, enggak dibalek. Ya wis, mbok nih tak lakonan nih. Saya kerjakan. Syaratnya buatkan saya rumah-rumahan, gubuk di tempat yang kira-kira akan dirusak ketek babon. Tahu gubuk enggak saudara? Kayak rumah saung, bahasa Sundanya saung. Lah, ikat badan saya di tiangnya itu. Jadi dia minta dibikinkan saung yang kuat, terus badan saya ikat di situ. Jadi nanti kalau ketek datang itu saya berani gitu loh. Jadi diikat badannya saudara di itu, terus tanaman itu, terus malam-malam itu menjelang maghrib ini dengar udah mulai kresek kresek kresek kresek itu ketek grup itu datang. Dia itu nggak berani lihat saudara, selalu lihat lu ketek segini banyaknya dia lari loh, dilala lari itu saungnya itu ikut saudara. Lah lari kebingungan mau muter-muter situ saudara. Terus ketek babon ini ketakutan, lah ada orang kok bisa nyeret saung gini. Akhirnya keranya itu saudara jamaah enggak pernah kembali lagi. Terus si Drono RTT ini oleh kerajaan itu diangkat jadi salah satu panglima kerajaan. Lah pancen iki bojone tak lulur dipanggil ambek raja wis pokoke dadi punggawane raja. Dilalah suatu hari itu kerajaan sebelah yang biasanya bayar upeti itu tidak mau bayar upeti, menantang perang. Lah keputusan raja gampang aja. Ini kerajaan ini kuat. Ya udah tahu raja itu sebenarnya kuat, tapi ini sekarang udah saatnya dia itu pengen nyerang kerajaannya Drono RTT ini. Gak mau bayar upeti. Nah, terus raja langsung wes panglimane saiki Drono RTT. Sakti Mandraguna. Diperintah gitu ya kemeringet deh lho. Piye iki no? Lah kalau jadi panglima jalan kaki apa naik kuda? Harus naik kuda. Naik kuda wah. Lah terus dia bilang gini, wes ngene nduk. Gini aja, nanti tutup mata saya ya, tutup mata saya, terus kalau sudah waktunya dengnya perang itu, kamu naikkan saya kuda, kamu ikat badan saya di kuda itu. Jadi tutup mata saya, badan saya ikat di kuda itu, soalnya dia lihat kuda ya jelas gerap-gerap bisa pingsan saudara. Udah itu dilalah, singkat cerita itu mata ditutup, kan? Terus dinaikin kuda. Biasanya kalau perang zaman dulu itu kan gak langsung perang, si jagoannya sini sama jagoannya sini. Jagoannya ini udah maju. Ayo jagoan kerajaan situ keluarkan jagoanmu. Drone RTT ini keluarin, diikat itu. Orang sana ngeremehin, wah panglima ditaleni, wah hati mati ditaleni. Kan ya orang kayak orang sakit saudara. Dia pesen, nanti kalau sudah ngadepin itu kamu sogok burungnya kuda ini biar lari. Jadi udah depan gini ya, pokoknya pesen wong panglima saudara. Wis pesen nanti sogok burungnya ya. Disogok burungnya kudanya kaget saudara. Lari saudara, terus lari itu kan dia takut. Setelah dibuka itu dia lihat wah takut. Kudanya itu ya lari-lari gini, terus ada pohon kelapa itu disaut, saking takutnya. Disaut itu tercabut saudara. Lah bala tentara sana lihat lu tiba-tiba sakti bae. Langsung kabeh mulih kalah menyerah. Itu cerita dari Bapak Haji Nur Hasan bahwa perempuan itu kalau mentaati suaminya, suaminya itu Allah akan dinaikkan derajatnya terus. Dan suami itu kelihatan mulia, saudara, kalau ditaatin suaminya, dihormatin suaminya. Laki-laki ya, berdekatan dengan laki-laki yang istrinya hormat, gak canggung, ya taat gak canggung, ngomongnya ya enak, itu laki-laki itu mesti tanya, ini mesti punya rahasia something. Tapi kalau laki-laki jumpa dengan laki-laki, istrinya itu gak ada hormatnya, gak ada taatnya, gak ada ininya, itu iki laki-laki opo gitu. Penuh gudik kali ini. Sampai istri maksudnya kok gak dihormatin sama istrinya itu loh. Jadi kehormatannya udah gak ada, saudara. Kemulian meskipun koyok drono RT itu belum dengan semut takut, betul. Tapi karena istrinya itu sangat hormat dan taat kayak gitu. Tapi ini ada cerita yang berbalikan di hadis kalau ini, saudara. Mau cerita malih. Ngantuk kafe. Saya udah baca hadisnya ini, cerita di kitab Khuluqul Mukmin. Akhlaknya orang iman. Itu ada hadis yang diceritakan oleh Nabi juga. Kebalikannya. Mulianya suami menghadapi istri yang cerewet. Jadi istri itu enak dewe, tapi suaminya sabar. Yo cerewet, yo enak dewe, yo. Tapi suaminya jadi mulia. Jadi bukan karena istrinya enggak taat, tapi istrinya itu wis. Kan ada saja mah perempuan itu yang wis, masya Allah wis. Enak dewe. Itu ada hadis ya, ceritanya gini, ada dua orang laki-laki yang berteman sejak kecil. Suatu hari orang kota ini, yang satunya ini tetap tinggal di kerajaan, yang satunya ini rumahnya di hutan, jadi menikah dengan perempuan yang asalnya di hutan. Lah, laki-laki yang di kota ini rindu dengan temannya ini, pengen jumpa lah, kawanku yang itu kemana sih? Tuh ya, orang itu biasanya kalau sudah berhasil itu biasanya pengen nyari kawannya. Matur-matur gitu. Dah sukses, bisa pengen reuni. Karep ini pengen reuni. Terus dia tanya-tanya ke familinya di kota. Oh, tinggalnya di sana, di sana, di sana. Akhirnya sampai ketemu ke hutan. Di hutan tuh rumahnya sendiri, saudara. Dia duduk itu, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa itu? Saya mau cari ini. Oh, kamu cari suamiku toh, masih kerja, tunggu aja di situ. Jadi, omongnya itu wis, ya jaga peraturan, tapi ngomongnya itu gak enak, saudara. Gak boleh masuk, tunggu di luar situ. Nanti dia datang sebentar lagi. Lu kemana? Cari kayu. Berarti taat peraturan, tapi omongnya ijan masalah pokoknya. Terus dilala itu agak menjelang sore itu, jamaah, si kawannya ini datang menunggang singa. Hadis itu terangkan menunggang singa yang lion itu yang ada ini. Terus kayunya dia itu ditumpuk dengan apa, ditaruh di atas punggung harimau. Ada yang harimau putih, ada yang belang, ada yang tutul-tutul, itu semua membawakan kayu. Terus si yang kota ini tanya, loh, gulani awakmu sawakti, kok harimau kamu suruhin bawa, bukan kuda, kalau kuda gak heran, saudara, kalau gajah gak heran, ini harimau bawain kayu-kayunya itu. Gak tahu sejak saya nempat di hutan ini, semua harimau itu tunduk dengan saya. Saya naikin mau, saya ini kan dia nggak tahu, saudara. Nah, terus singkat cerita, orang kota ini balik, berapa tahun lagi tuh pengen balik lagi, balik. Waktu bilang assalamualaikum, dia expect yang jawab itu ya suara yang cewandas tadi. Waalaikumsalam, siapa itu? Nggak gitu, saudara. Waalaikumsalam, siapa di luar? Saya bu, saya mau nyari ini. Oh, mohon maaf ya, tunggunya di depan aja situ. suami saya masih bekerja. Sopan, perempuannya sopan, enak. Ya jaga peraturan tapi sopan, enak. Dilalah saja sama suaminya itu, anu, yang laki-laki itu datang itu kurus, pucat, badannya hitam, rambutnya ruwis-ruwis, mikul kayu sendiri, saudara. Mikul kayu sendiri. Terus si siapa? Si kawannya yang dari hadisnya itu, kawannya yang dari kota itu tanya, "Loh, apa yang terjadi dengan harimau-harimau itu? Kamu sekarang kelihatan tua, kurus." "Enggak tahu, sejak kematian saya istri saya yang pertama, terus saya menikah dengan istri yang kedua ini, harimau sudah pergi dari saya semua." "Enggak mau lagi saya suruh-suruh, saya naikin enggak mau." Nah, itu ternyata kesimpulannya sudah jamaah. Laki-laki yang bisa menghadapi istrinya sabar, pemaaf, meskipun istrinya cewantas ngomongi saenake, wis tak sepuro, itu melebihi saktinya orang sakti. Hadisnya kesimpulannya gitu. Lah mang kok ngono? Ya sebuah pokoknya ceritane ngene iki, Bro. Kumpul bareng barokah.